بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد سورة البقرة آيات 16 أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك mereka itulah الذين orang-orang yang اشتروا mereka membeli الضلالة kesesatan بالهدى dengan petunjuk maksudnya mereka lebih memilih dan lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Fama rabihat, maka tidaklah beruntung tijaratuhum, perdagangan mereka, wama kanu muhtadin, dan tidaklah mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang munafik, karena ayat ini masih bicara tentang orang-orang munafik, bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ishtarawu dhalalah. Ishtara dari sisi bahasa artinya membeli. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mereka memilih kesesatan daripada petunjuk dan mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 17, fastahabbul 'ama 'alal huda. Ini pada kasus yang lain tetapi maksudnya sama. Fastahabbul 'ama, mereka lebih menyukai kebutaan, maksudnya kesesatan. Alal huda, daripada petunjuk yang diberikan oleh para nabi mereka. Maka Ibn Abbas menafsirkan ayat ini mengatakan, maksudnya adalah, akhadu dhalalata wa tarukul huda. Mereka mengambil kesesatan dan mereka meninggalkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Nah, maka pengambilan mereka terhadap kesesatan dan pemilihan mereka terhadap kesesatan ini dikatakan oleh Allah, fama rabihat tijaratuhum, tidak beruntung sama sekali, karena menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Ayat 17, mathaluhum, permisalan mereka, kamathalil ladhi, seperti permisalan orang-orang yang istauqada naran, mereka menyalakan api. Falamma makatatkala adha'at, api itu menyinari, ma haulahu, apa yang ada di sekitarnya, atau menyinari sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah pun melenyapkan sinar mereka, watarakahum, dan Allah meninggalkan mereka, fi dhulumatin, di dalam kegelapan-kegelapan, la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ini perumpamaan orang-orang munafik, seperti orang-orang yang menyalakan api. Kalau api bersinar, maka bisa melihat sekitarnya. Tetapi ketika dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi. Demikian juga ketika mereka mengucapkan syahadatain, yang mereka menampakkan Islam mereka, maka ini ibarat seperti orang yang sudah menyalakan api. Karena syahadatain ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah mereka mengucapkan syahadatain, tetapi ternyata mereka tidak melanjutkan syahadatain itu, tetapi mereka malah melanjutkannya dengan keraguan-raguan dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Permisalan ini adalah permisalan yang pertama. Permisalan yang kedua nanti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ke-19. Dan dalam ayat ini ada kata-kata alladzi yang biasanya artinya adalah orang yang, tetapi di sini maksudnya adalah alladzina, orang-orang yang. Karena kata alladzi bisa digunakan untuk mufrad, orang yang, bisa juga digunakan untuk jamak, orang-orang yang. Sebagaimana dalam ayat yang lain, wa khuttum kalladzi khadu. Kalladzi, nah di sini orang-orang yang. Karena setelahnya ada kalimat khadu yang ini bentuk jamak. Demikian juga kamatsalil ladzi stauqada, di sini adalah orang-orang yang menyalakan api. Kenapa diartikan orang-orang? Karena pada kalimat setelahnya, binurihim, Allah melenyapkan sinar mereka. Nah, mereka ini adalah jama'. Maka alladhi bisa untuk satu orang, bisa juga untuk banyak orang. Kemudian kata-kata ma haulahu boleh diartikan apa yang ada di sekitarnya. Boleh juga diartikan sekitarnya. Berarti ma itu hanyalah tambahan saja. Kalau tambahan berarti tidak diartikan. Ayat 18. Summun, orang-orang yang tuli. Bukmun, orang-orang yang bisu. Umyun, orang-orang yang buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali. Ini sifat orang-orang munafik. Tuli, bisu, dan buta. Ini maksudnya adalah tuli, bisu, buta dari sebagian perkara. Bukan secara mutlak. Karena faktanya mereka punya mata, bisa melihat, punya telinga, bisa mendengar, punya mulut, bisa bicara, bahkan fasih. Ada orang-orang munafik yang fasih bicaranya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Riwayat Tabarani, juga riwayat Ahmad. Bahwasanya yang paling saya khawatirkan terhadap umat saya adalah orang munafik yang sangat fasih bicaranya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah sebagaimana kata Qatadah, mereka itu summun anil haqqi, mereka itu tuli dari mendengarkan kebenaran, tidak bisa menerima kebenaran yang mereka dengarkan. Dan mereka itu bukmun anil haqqi, mereka itu bisu dari berkata yang benar, tidak bisa mengatakan yang benar. Umyun, mereka buta, maksudnya anil haqqi, buta, tidak bisa melihat kebenaran. Karena itulah termasuk doa yang sering kita ucapkan adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah kebenaran kepada kami sebagai kebenaran dan berilah rizki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Karena orang-orang munafik ini melihat kebenaran, tidak bisa melihatnya sebagai kebenaran, dan apabila melihatnya pun tidak bisa mengikutinya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak dapat kembali, maksudnya tidak dapat kembali kepada kebenaran. Padahal asalnya mereka sudah masuk ke dalam kebenaran ketika mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kemudian diiringi dengan keraguan-keraguan terhadap akhirat atau tidak yakin terhadap akhirat, maka tidak akan bisa kembali lagi kepada kebenaran yang sebenarnya mereka sudah masuk padanya. Ayat 19. Au atau kasayyibin, seperti hujan, minas samai, dari langit. Fihi, di dalam hujan itu ada zulumatun, kegelapan-kegelapan. Wara'dun, dan guruh atau guntur. Jadi suara yang kita kenal itu. Ya. Wabarqun, dan kilat atau halilintar atau mata petir. Yaj'aluna, mereka meletakkan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi, dari sebab petir. Hadharal maut, karena takut terhadap kematian. Wallahu, dan Allah itu muhitun, meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Au, pada ayat ini, kata Imam Tabari, bermakna wa, ya, dan. Jadi permisalan orang-orang munafik, selain permisalan pertama yang disebutkan pada ayat yang ke-17 tadi, juga permisalannya yang lain adalah ayat 19. Wa kasayyibin, maknanya begitu, ya. Dan permisalan mereka juga seperti sayyibin, seperti hujan. Maksudnya seperti orang-orang yang sedang mengalami hujan. Ka ashabi sayyibin, seperti orang-orang yang sedang mengalami hujan. Nah, hujan itu ada gelap-gelapnya, ada guruhnya, ada kilatnya, ada petirnya. Nah, mereka sangat ketakutan ketika mendengar, ketika mengalami hujan itu. Apa permisalan, apa makna permisalan ini? Ya. Para ulama mengatakan, Allah mempermisalkan Al-Quran seperti hujan. Dan hujan ini ada sesuatu yang muskil terhadap mereka, orang-orang kafir. Ya. Menyusahkan sebagian isi Al-Quran yang menyusahkan dan menyulitkan orang-orang kafir. Adapun zulumat, kegelapan, ini adalah permisalan terhadap kekufuran yang mereka yakini di dalam hati mereka. Adapun ra'dun, itu adalah permisalan dari ancaman-ancaman yang mereka baca di dalam Al-Quran. Adapun barqun, itu permisalan bagi hujah-hujah Al-Quran yang sangat terang, yang sangat jelas. Sampai-sampai kadang-kadang nyaris mereka itu terkalahkan oleh hujah-hujah yang mereka dengar dari Al-Quran. Sudah tidak bisa menjawab apa-apa ketika membaca hujah-hujah Al-Quran itu. Adapun sawa'iq, itu adalah dipermisalkan dengan takalifu syara', yaitu beban-beban syariat seperti jihad fisabilillah, membayarkan zakat, dan yang lain-lainnya, yang beban-beban yang memberatkan mereka. Maka Allah mengatakan pada ayat yang ke-20, yakadul barqu, nyaris si barqun tadi, yaitu kilat tadi, yakhtafu absarahum, menyambar mata-mata mereka. Maksudnya membuat jadi buta, membuat jadi tidak bisa melihat. Kullama adha'a lahum, setiap kali menyinari terhadap mereka, masyau fihi, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza adlama 'alaihim, dan apabila gelap terhadap mereka, qamu, mereka berhenti, ya. Qamu di sini bukan berdiri tapi berhenti. Walau sya'allahu, dan kalaulah Allah berkehendak, la dhahabi bisam'ihim, sungguh Allah akan melenyapkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Maksud ayat ini adalah, sebagaimana kata Ibnu Abbas, setiap kali hujjah-hujjah Al-Quran itu sangat jelas terhadap mereka, mereka pun menjadi tenang, mereka berjalan bersama Al-Quran. Ya. Misalnya ketika Al-Quran menyebutkan tentang kemenangan orang-orang beriman di dalam perang mereka, dan mereka melihat kemenangan itu, maka mereka menjadi tenang dengan Al-Quran, berjalan bersama Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran turun dengan membawa ayat-ayat yang mereka terbebani dengannya, maka mereka pun berhenti. Ya. Mereka pun berhenti, maksudnya berhenti di atas kemunafikan mereka, tidak melanjutkan iman mereka, tidak melanjutkan berjalan bersama Al-Quran. Maka ayat-ayat yang enak-enak mereka suka dengannya, tetapi ayat-ayat yang berat untuk mereka, maka mereka pun berhenti dan tidak mau mengikutinya. Itu tafsir Ibnu Abbas terhadap ayat ini. Adapun Ibnu Mas'ud mengatakan, setiap kali mereka mendapatkan kenikmatan, mereka mengatakan, agama Muhammad memang agama berkah, mereka berjalan bersama agama ini. Tapi ketika musibah menimpa mereka, perang kalah dan sebagainya, atau ketika paceklik menimpa mereka, maka mereka pun jadi murka dan mereka berada di atas kemunafikan mereka, tampaklah kemunafikan mereka, dan mereka meninggalkan iman mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari penyakit nifak ini, karena penyakit nifak bisa menyebabkan orang masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya, apabila nifak tersebut adalah nifak secara keyakinan, yaitu tidak meyakini terhadap akhirat. Kemudian sebagai penutup, bahwasannya ar-ra'du itu sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ra'du malakun min malaikatillah. Ra'd itu adalah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, muwakkalun bis-sahab, yang disuruh untuk mengurusi awan. Ma'ahu makhariqu min nar, dia memiliki pukul-pukul dari neraka, dari api. Yasuqu biha as-sahaba haitsu syaa Allah. Dia menggiring dengan pukul tadi as-sahab, akan awan, dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Wallahu ta'ala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil alamin.